Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwan sekalian rahmati Allah. Coba kita perhatikan beberapa ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan musibah yang terjadi, gempa, tsunami, dengan kajian-kajian tauhid. Pertama, antum buka surat Al-A'raf ayat 96, ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sering kita dengar ayat itu, tapi coba kita perhatikan lebih dalam, di mana Allah Ta'ala berfirman, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh kami buka keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Namun pada ayat berikutnya, akan tapi mereka telah mendustakan, ya. Walakin kadzabu, tentu mendustakan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab atas perbuatan mereka. Ini yang pertama, ya. Dengan sebab apa Allah Ta'ala mengadab? Bisa dibuka dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-40. Sebabnya adalah dosa. Dosa apa? Kita perhatikan nanti. Ya. Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayhatu. Wa minhum man khasafna bihil arda. Wa minhum man aghraqna. Ya. Wa kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Nah, ayat ini kita perhatikan, ya. Kaitannya dengan kajian tauhid. Allah berfirman, masing-masing kami adab dengan sebab dzambun, dengan sebab dosa. Maka sebagian dari mereka kami hujani dengan batu. Nah, itu disebut oleh para ulama tafsir seperti Ibnu Jarir atau Bari, siapa? Kaum Lut. Ya. Kaum Lut dosanya apa? Yang menonjol memang LGBT, tapi mereka juga orang yang syirik, menyekutukan Allah. Kemudian dari mereka juga kami kirim suara yang keras, yang membekakkan telinga dan menewaskan mereka. Kaumnya Nabi Soleh, ya, kaum Ad, kemudian juga Madian, itu juga dosa syirik. Karena mereka diseru untuk bertauhid dan mereka enggan. Sebagian dari mereka juga kami tenggelamkan ke bumi. Ya. Sebagian mereka kami tenggelamkan dengan air. Nah, kaumnya Nabi Nuh, apa dosanya? Syirik. Ya. Demikian dengan yang ditenggelamkan ke bumi, Korun, apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Firaun. Semua ada dosa kesyirikan. Ya. Dzambun yang paling besar memang adalah dosa syirik. Ya. Oleh sebab itu, kita ikut andil dalam perbaikan dunia ini dengan apa? Dengan tauhid. Dengan tauhid ikhwan. Karena juga berapa kali saya sampaikan, karena memang diantara adab dalam kita menuntut ilmu adalah at-tikrar, mengulang-ulang, tidak ada masalah. Ya, seperti surat Maryam, di mana dalam surat itu disebutkan langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur dengan sebab orang yang mengatakan Allah punya anak. Lagi-lagi apa? Tauhid. Ya, lagi-lagi tauhid. Lagi-lagi ini adalah penyimpangan terhadap tauhid. Penyimpangan tauhid imma syirik, imma kufur. Ya. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 88 sampai 91. Ya, berapa kali sudah saya sampaikan. Tapi ini karena berhubung dengan kondisi yang ada, mudah-mudahan menambah kuat kepada iman kita. Ya. Karena mereka mengatakan, ya, wa qalu ta'khadhar rahmanu walada, laqad ji'tum syai'an idda, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. 88 sampai 91 Allah Ta'ala berfirman, mereka mengatakan Allah punya anak. Hampir saja langit pecah. Ya, kalau langit pecah bagi apa yang terjadi? Bumi terbelah, ya itu gempa. Gunung hancur, longsor dan sebagainya. Dengan perkataan Allah punya anak. Lagi-lagi adalah ya, Allah Subhanahu wa taala yang didistakan. Lagi-lagi adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian tauhid ini ya betapa penting, karena kita meletakkan haknya Allah untuk Allah taala. Sampai Nabi bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu haknya Allah kepada para hamba dan haknya hamba kepada Allah? Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Adapun hak Allah kepada hamba agar mereka bertauhid, jangan syirik, beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Dan hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengazab, ya, baik dunia maupun di akhirat. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Oleh karena itu kita penting untuk mempelajari tauhid. Dan Nabi bersabda, la taqumu sa'atu wa 'ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Rawahu Ahmad wa Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi ada orang yang bertauhid, mengatakan la ilaha illallah. Tentu saja mengatakan la ilaha illallah dengan benar. Nah, ini berarti apa? Kajian tauhid ini sangat penting, ya. Pentingnya bukan hanya untuk pribadi, tapi juga kolektif. Karena firman Allah dalam surat Al-A'raf 96 tadi, walau anna ahlal qura. Ahlal qura ini kan kolektif. Apa? Amanu wa taqaw, iman bertakwa. Dan iman tidak bisa benar kecuali dengan tiga macam tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Ini para jemaah. Dan penyimpangan-penyimpangan terhadap itu, ancamannya adalah kaum Nabi Lut, ya, disiram di apa, dihujani batu. Kaum Nabi Musa ditenggelamkan Fir'aun ke dalam laut. Ya. Bagaimana dengan kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh, kaum 'Ad, kaum Samud? Ini semua para jemaah yang paling banyak memberikan perhatian pada zaman sekarang, siapapun dia, ya, asal tahu kejadian yang di Palu adalah yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Karena itu mungkin selama ini terdengar dari kisah, ternyata Al-Quran telah menjelaskannya. Semoga kita semua selalu bersemangat untuk mempelajari tauhid, ya. Baiklah, pada kajian yang lalu, yang antum yang bawa kitab, ya, pada wasail yang berapa? Ya, al-thaminah, barakallahu fiik, ya, yaitu al-mas'alah al-thaminah, ya, yang kedelapan. Beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-thaminatu anna at-taghuta ammun fi kulli ma'ubida min dunillah, ya, bahwa taghut itu umum pada setiap segala sesuatu yang disembah selain Allah, ya. Kata-kata taghut dari kata-kata togo. Togo itu apa? Ya, ma tajawazal had, yang melampaui batas. Misalkan air laut tsunami, ya, itu togut. Togo, togol ma'u, togo, togol ma'u apa? Melampaui batas pantai. Itu namanya melampaui, ya. Dikatakan melampaui batas karena seharusnya batasan dia tidak sampai disembah. Kok disembah? Nah, itu dikatakan melampaui batas, ya. Itu kata-kata togo, togut, ya, di mana dalam Al-Qur'an dijelaskan, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut maka dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kokoh. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu harus ada dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua al-itsbat. Yang pertama an-nafyu, menolak, meniadakan. Yang kedua al-itsbat, menetapkan. Ya, menetapkan. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin? Ya. An-naghut amun fi kulli ma ubida min dunillah, fa kullu ma ubida min dunillah fa huwa taghut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah maka dia adalah taghut. Wa qad arrafahu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim telah memberikan definisi terhadap taghut ini, yaitu apa? Bi annahu kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Ya. Yaitu segala sesuatu di mana seorang hamba telah melampaui batas, ya, telah melampaui batasannya. Min ma'budin au matbu'in au muta'in, ya. Baik itu ma'bud, matbu atau muta'. Nah, di sini kata-kata ma'bud, ya, yaitu yang disembah. Matbu yang diikuti, muta' yang ditaati. Sehingga tiga ini disebut sebagai macam, ya, macam-macam taghut secara garis besar. Ma'bud yang disembah, kemudian matbu' yang ditaati, yang diikuti, muta' yang ditaati, ya. Al-ma'bud fal-ma'budu kas-sonami. Beliau katakan ma'bud contohnya sonam. Makanya Nabi Ibrahim, beliau doanya apa? Wa janubni wa baniya an-na'budal asnam. An-na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah asnam. Bentuk jamak dari sonam. Al-asnam bentuk dari jamak bentuk sonam, ya. Kalau ausan, bentuk jamak dari wasan. Nah, kira-kira korelasinya apa antara menyembah dengan patung? Masa orang mau nyembah patung? Sonam itu yang dipahat, ya, sehingga menjadi tiga dimensi yang dipahat, sonam. Karena apa? Karena patung-patung tersebut merupakan perwujudan dari orang-orang soleh, sehingga dijadikan sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka menyembah, ya, selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak madarat, namun mereka berkeyakinan yang disembah tersebut syufa'una indallah. Surat apa itu? Tolong dibuka. Ya. Wa ya'buduna min dunillah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yaitu surat 10, surat Yunus ayat 18. Surat Yunus ayat 18. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ah, ini ya dalam kitab Kashfus Syubuhat dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai hujjah, sebagai dalil tentang syiriknya orang yang bertawassul dengan orang mati. Kenapa? Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan, pertama, wa ya'buduna min dunillah. Allah mengatakan mereka itu menyembah, beribadah kepada selain Allah. Dan yang disembah apa? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Namun argumentasi orang yang menyembah, wa yaquluna, mereka berkata, haula syufa'una indallah, mereka itu bisa berikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini kan pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, isbatul ibadah, menetapkan adanya perbuatan bentuk ibadah. Kepada apa? Kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madharat. Nah, biasanya apa dipakai mereka? Kalau di sini disebut as-sonam, patung. Patung itu masa jadi sembah? Ternyata patung itu kalau kita lihat sejarah, ya, seperti Latta Uzza, Manat, Latta itu dari kata Latta Yaluttu, Allat, karena dia tukang tumbuk tepung ketika orang haji. Ketika meninggal dibikin bentuk patungnya itu. Nah, ini. Ya. Kemudian apa? Pertama, Allah menetapkan isbatul ibadah kepada mereka. Yang diibadahi tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Kemudian yang beribadah itu mengakui bahwa ini bisa menjadi syafi', ya. Asy-syafi' yang bisa berikan syafaat kepada kami di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ya menanyakan, "Qul, katakanlah, atunabbi'unallah, ya, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, dengan sesuatu yang Allah tidak tahu baik di langit maupun di bumi?" Seakan-akan apa? Bahwa Allah tidak tahu bahwa itu bisa memberikan syafaat. Sehingga argumentasinya mereka ketika nyembah patung, nah patung ini sonam. Sementara kalau kita lihat hadis Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Jadi yang disembah itu tidak hanya patung saja, bisa juga kuburan, langsung kuburannya. Kalau yang lain, orang yang di dalam kuburan dibikin bentuk patungnya. Nah, itu. Orang yang ada di kuburan seperti alat itu dibentuk patungnya. Dijadikan perantara. Mereka mengatakan ini bisa mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala, bisa berikan syafaat kepada Allah, kepada kami di hadapan Allah. Sementara Allah Ta'ala berfirman, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati ya wala fil ard." Apakah kamu ingin memberitahukan kepada Allah yang Allah tidak tahu? Ya, tentu ini pertanyaan apa? Al-istifham al-inkari, tidak perlu jawaban. Allah pasti tahu ya bahwa mereka tidak bisa ada manfaatnya dan mereka tidak bisa jadikan sebagai syafaat. Allah tahu. Makanya Allah katakan di akhir ayatnya apa? Ya. subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah terhadap apa mereka yang mereka syirikkan, sekutukan. Berarti perbuatan seperti itu perbuatan syirik. Ini hujah yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kasyfus Syubuhat. Kuat sekali para jemaah. Nah ini. Ya. Nah, oleh karena itu tentu kita harus berhati-hati juga ini dalam penyampaian, ya. Termasuk dalam surat Az-Zumar, dua ayat ini, ya, yang dijadikan sebagai hujjah. Az-Zumar ayat yang ketiga, surat 39. Kalau tadi surat apa? Yunus. Ya, antum perhatikan, antum kasih keterangan surat Yunus ayat 18. Di situ Allah mengakui mereka telah melakukan aktivitas ibadah. Ya itu. Kepada siapa? Kepada ma di sini apa saja? Karena itu ma di situ apa? Isim mausul memberi faedah umum. Ma siapa saja yang punya sifat yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak bala. Siapa saja? Apakah bentuknya sonam? Patung yang dipahat, apakah bentuknya kuburan? Kalau sonam, itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim. Kalau kuburan, itu yang dikhawatirkan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah. Mau yang apa lagi? Ya, kebubule masuk. Gitu. Kiai Selamat, apalagi? Keris, tombak, semua. Ma, ini umum. Umum. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, umum, ya. Wa ya'buduna min dunillah, ya. Ma la yadurruhum. Ya, min dunillah, ya. Selain Allah taala yang tidak bisa, segala sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat. Ya. Berarti situ ada pengakuan, ya. Penetapan Allah Ta'ala tentang adanya aktivitas ibadah. Kepada siapa? Kepada apa saja yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madorot. Kemudian mereka yang bukan dituduh, yang sudah dijustifikasi, yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala menyembah itu, alasannya apa? Mereka bisa berikan pertolongan, ya, kepada kami di hadapan Allah. Kemudian Allah bertanya, suruh tanya, sampaikan mereka, apakah kamu ingin memberitahukan kepada Allah yang Allah tidak tahu? Ya, tentu ini adalah istifham ala ingkari, enggak perlu jawaban. Ya. Kemudian apa? Allah menghukumi, pertama Allah menetapkan Maha Suci Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Nah, di sini Allah mensucikan dirinya, Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Ternyata apa? Tadi mereka yang menyembah tadi telah melakukan aktivitas kesyirikan. Nah, ini semua terkait dengan tawassul kepada orang mati. Makanya disebut dengan kasfusyu syubuhat, menyingkap kerancuan. Yang kedua, surah Az-Zumar ayat yang ketiga, ya. Walladzina takhudhu min dunillah awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Ketemu? Ya? Ayat ketiga, Az-Zumar ayat tiga. Ya, ya. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ya. Walladzina takhudu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi khatalifun innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Perhatikan di sini, ingat hanya untuk Allah agama yang khalis, yaitu tauhid. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai pelindung, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka kok, illa liyuqarribuna, kecuali tujuannya untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, Allah lah yang menghukumi antara mereka, fi ma hum fihi ikhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Padahal Allah telah menghukumi dalam surat Yunus ayat berapa tadi? 18, bahwa apa? Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum. Allah telah menetapkan bahwa mereka telah beribadah kepada selain Allah. Sementara mereka orang musyrik ini mengatakan apa? Enggak, kami enggak menyembah. Ini ya. Kan ini bertentangan. Allah yang menyatakan mereka telah menyembah. Mereka mengatakan apa? Tidak, kami tidak menyembah. Tujuannya apa? Cuma untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, perkataan mendekatkan kami dengan sedekat-dekatnya itu oleh Allah Ta'ala disebut sebagai apa? Menyembah. Paham, Iman, ya? Ya. Meskipun mereka mengingkari, ma na'buduhum, kami tidak nyembah kok. Tujuannya illa liqarribuna, agar mendekatkan kami kepada Allah, ya. Illa liqarribuna ilallah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ini dua ayat ya, dipakai oleh Syekh Muhammad dalam Kasfus Syubhat. Ya, dan saling menjelaskan satu dengan yang lainnya, para ikhwan. Nah, justru sekarang inilah kita sedang banyak menghadapi perkara seperti ini, ya. Orang yang bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, ya. Dan itu pula yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Surat Nuh ayat 21, antum lihat. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, 21 ya. Ya. Mereka berkata, siapa berkata ini? Kaumnya Nabi Nuh. Kepada siapa ya antara mereka? Wa qalu la tadharunna, jangan kalian benar-benar meninggalkan. Pakai taukid lagi. La tadharunna, nun taukid di sini. Yaitu larangan yang memberikan penekanan. La tadarunna, ya. Biasanya la tadaru bihadfin nun, la tadaru, jangan kalian tinggalkan. Ya, di sini tambah nun taukid, yang dalam bahasa Arab sebagai penekanan bahwa larangannya itu benar-benar kuat. La tadarunna, siapa yang jangan ditinggalkan? Alihatakum, alihah, jamak dengan dari ilah. Berarti mereka memang menetapkan ilah lebih dari satu, itu syirik. Kemudian disebutkan belakangnya, wala tadarunna wadda, dan jangan tinggalkan wad. Ya, wala tadarunna wadda wala suwa'a wa yaghutha wa ya'uq wa nasra. Wad, suwa, yaghuts, ya'uq dan nasr. Ya, kalau dilihat dari terjemahan Quran di footnote-nya apa itu? Tolong antum nih, pasti ada ini. Antum baca ininya, apa namanya? Footnote-nya atau terjemahannya dulu, akhi? Terjemahannya. Bismillah. Ayat berapa itu? Oh, 23, maaf. 23. Ya, maaf, 23. Ayat 23. Ya'uq, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Footnote-nya. Yang Nah, itu semula nama-nama orang orang soleh ini para jemaah. Antum perhatikan ya ayat tersebut, waqalu la tadzurunna alihatakum. Nah, ini yang ngomong seperti itu biasanya kalau yang memerintah atau yang melarang biasanya punya kedudukan yang lebih tinggi. Berarti itu tokoh-tokohnya. Waqalu la tadzurunna alihatakum. Jarang orang melarang ya yang dari bawah ke atas atau memerintah dari bawah ke atas. Kalau ada larangan berarti apa? Itu tokoh-tokoh kepada mereka kaum-kaum itu. Dan jangan tinggalkan Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk dan Nasr. Ternyata ini nama-nama orang soleh. Makanya yang namanya sejarah dan peristiwa itu memang bisa berulang, namun pelakunya yang bisa berganti. Ya, pelakunya yang bisa berganti. Dengan demikian, ya, fal ma'bud kas sonam di sini, sonam itu apa? Yang dipahat, dan itu bukan berarti orang nyembah batu, nyembah kayu, ya, nggak punya akal. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang penting, ya. Abu Jahal itu bukan orang biasa. Abu Lahab itu adalah tokoh, tokoh-tokoh Quraisy, itu elit-elit. Oleh karena itu Allah berfirman mengisahkan tentang orang musyrik Quraisy, laukana khairon ma sabakuna ilaih, bukan la sabakuna ilaih, itu iktibas, ya, itu iktibas. Makanya orang yang mengatakan, ada katanya mengatakan itu sesat atau apa ya, yang mengatakan laukana khairon itu sebenarnya orang kafir yang mengatakan. Betul, tapi orang kafirnya mengatakan apa? Laukana khairon ma sabakuna ilaih. Kemudian para ulama membalik mafhumnya, laukana khairon la sabakuna ilaih. Itu paham maksudnya, ya. Elit-elit Quraisy melihat siapa? Melihat yang menyambut tauhid Nabi, ternyata alit-alit Quraisy. Makanya dengan nada mengejek, seandainya tauhidnya Muhammad itu baik, ya, tentu orang-orang alit itu enggak mungkin mendahului kami. Ma sabakuna ilaih. Paham ya? Tapi sama ulama dikatakan laukana khairon, ya, kalau itu kebaikan sudah pasti mereka telah mendahului kita, para sahabat tersebut. Laukana khairon la sabakuna ilaih, pasti para sahabat penyambutnya. Kalau orang musyrik Quraisy mengatakan laukana khairon, kalau Islam itu baik, masa bakuna ilaih, tidak mungkin alit-alit itu mendahului elit-elit itu. Saya dengar katanya ada seorang dai yang memperkarakan kata-kata itu, ya, bahwa itu adalah perkataan orang enggak tahu apa-apa. Yang siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa yang antum tahu? Nah, itu yang bodohnya di situ. Bodohnya di situ. Ya. Itu iktibas dengan Quran dan mafhum mukhalafahnya. Justru karena Islam itu baik, ya, maka apa? Mereka mendahului kita, ya. Bukan menyerupai orang kafir, sebaliknya. Karena perkataan orang musyrik Quraisy, laukana khairon ma sabakuna ilaih. Kalau Islam itu baik, tidak mungkin tuh orang alit-alit mendahului kami elit-elit. Ya, ulama menyebut, ya, seperti Ibnu Katsir, buka Ibnu Katsir, ya, mengatakan apa? Laukana khairon, kalau sesuatu itu baik, la sabakuna ilaih, maka para sahabat sudah pasti, ya, telah mendahuluhinya. Itu maksudnya, ya, itu adalah suatu kebodohan, ya. Maka jangan terlalu cepat untuk memberikan penilaian, ya. Nah, ini para ikhwan, Nah, kemudian selanjutnya adalah as-sonam sudah wal madbu'. Al madbu' kal alim. Di sini beliau sebutkan seperti orang alim. Tapi di tempat lain saya lupa di mana ya, beliau sebutkan memberikan contoh yaitu kal arraf wal kuhan, dukun ya. Dukun. Ya mungkin kalau dukun barangkali terlalu ekstrim, maksudnya al-alim. Nah ini bisa. Kalau orang alim, omongannya diikuti. Ya. Sementara yang namanya orang alim tidak selalu benar. Imam Malik mengatakan kullu ahadin yu'khad wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang itu bisa diambil perkataannya atau ditolak kecuali pemilik kuburan ini, sambil nunjuk kepada kuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa jadi alim di sini ijtihadnya bisa benar bisa salah. Maka kalau sudah tahu salah masih diikuti, maka telah menjadikan dia sebagai taghut. Sudah tahu salah lo ya, dan bisa mengukur itu salah. Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Rawahul Bukhari. Seorang mujtahid ketika dia berijtihad dan benar dapat dua pahala. Kalau salah dapat satu. Berarti yang namanya ijtihad bisa benar, bisa salah. Kalau sudah tahu salah tidak boleh bagi kita, meskipun itu orang alim. Ya. Oh, enggak apa-apalah tanggung dosanya dia, enggak bisa, kita yang dosa sendiri. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Al-Baqarah, ya. Ayat berapa itu? 170 ya. Ketika dikatakan mereka kepada mereka agar mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, ya kami cukupin apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nah, contoh yang diberi beliau lebih tinggi lagi yaitu alim. Kalau yang nenek moyang enggak ada dasarnya, sebenarnya enggak bisa ini. Sekarang atas nama alim ya. Berarti tidak boleh ya. Kalau perkataannya itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bisa tidak? Ya bisa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Raf'ul Malam 'anil Aibatil A'lam bahwa tidak semua ilmu berkumpul pada satu orang. Satu. Yang kedua, tidak ada seorang pun ulama yang sengaja menyelisihi Rasulullah. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang maksum. Ya. Abu Bakar aja tidak tahu ditanya masalah waris. Umar bin Khattab tidak tahu tentang hadis izin, ya, ketika izin mengetok pintu, tidak tahu. Hingga bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Al-Mughirah ibnu Al-Mughirah ya bin Syu'bah, bertanya kepadanya. Nah, ini. Oleh karena itu, kita juga di dalam mengikuti orang alim juga harus dengan pertimbangan, kecuali memang tidak tahu. Boleh taklid, boleh taklid tidak? Boleh. Ya. Ini penjelasan banyak ulama, diantaranya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Radatul Nadhir wa Jannatul Manadhir. Orang awam boleh memilih ya untuk taklid kepada mujtahid yang dia mau. Boleh. Nah, adanya taklim begini meninggalkan sedikit demi sedikit yang namanya taklid, menuju kepada apa? Ittiba. Ketika kita ngikuti dalil, maka kita namanya ittiba. Apa taklid? Taklid itu definisinya apa? Ya, ittiba'u qauli man laisa lahu bihujjah. Mengikuti perkataan seseorang yang bukan hujjah. Itu namanya taklid. Tapi ketika orang itu berkata begini, ada dalilnya dan kita tahu dalilnya, itu namanya ittiba. Bagi yang tidak tahu sama sekali, taklid boleh disebut sebagai mukallid. Nah, kita ini sedang proses untuk meninggalkan sedikit-sedikit yang namanya taklid menuju kepada ittiba. Mungkin saja dalam hal ini kita taklid, dalam ini kita sudah ittiba, alhamdulillah. Demikian para jemaah. Sehingga tidak menjadikan seorang alim sebagai apa? Sebagai taghut. Lu sudah tahu salah kok. Ya. Tahu salah kok masih diikuti. Sudah ini dalilnya. Ini jelas dalilnya. Nah, itu. Baiklah, kita rehat dulu dengan azan. Sampai di sini nanti setelah azan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Terkait dengan orang alim ini, alimnya Nasoro, alimnya Yahudi, yaitu Ahbar Warruhban. Ketika Adi bin Hatim ya baru masuk Islam, di lehernya itu ada salib. Kemudian Nabi menegur dengan membacakan surat At-Taubah ayat 31. Ya, yang berbunyi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka yaitu siapa? Orang-orang Nasoro menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, ketika Adi bin Hatim mendengar itu, Ya, dia tidak terima. Tidak ya Rasul, kami tidak melakukan itu. Apa kata Nabi? Bala, tentu. Ya, akan tetapi walakin ahallu ma harramallah wa harramu ma ahallallah. Mereka telah menghalalkan, para pendeta, para alim-alim itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dan kalian mengikuti, maka wadzalika ibadatuhum iyyahum. Maka seperti itu ya, masuk seperti apa? Telah menyembah kepada mereka. Ini para ikhwan ya, tentang masalah alim. Adapun al-muta yang ditaati kal amir, seperti pimpinan. Memang ya haknya amir itu ditaati. Ya, man ata'a amiri faqad ata'ani. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati amirku berarti dia taat kepadaku, dan barang siapa taat kepadaku berarti taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan ulil amri. Wah, di sini masalah amir di sini ketaatannya tentu tidak mutlak. Pernah satu saat ya, pasukan, beberapa pasukan apa namanya ya, syariah atau apalah, beberapa orang pasukan itu amirnya minta kepada anak buahnya agar masuk semua ke dalam api. Ya, ya tidak mau. Harus taat kepada amir. Itu tidak mau masuk dalam api. Akhirnya ketika disampaikan kepada Nabi, ya kalau kalian masuk, ya kalian ya, kalian akan, kalau masuk kalian binasa. Maka Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mudah-mudahan antum tidak bosan untuk belajar tauhid sampai selesai ya. Baru satu poin ya, sudah isya ya. Dan mudah-mudahan insyaallah benar-benar bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan bisa kuat dalam memahami satu persoalan, terutama tadi ya, ayat-ayat yang terkait dengan musibah. Ternyata apa itu dosa syirik. Kemudian juga bagaimana kesyirikan terjadi ya, sesuai dengan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Silakan. Ada pertanyaan? Tolong mikrofonnya. Sudah siap? Cek. Ya, sudah ada mikrofon. Sudah ada. Iya. Ada pertanyaan? Ya, antum mikrofonnya. Kalau enggak, saya sudah banyak pertanyaan yang mau saya lanjut lontar pada antum. Kalau enggak bisa jawab, push up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan musibah yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa itu berkait dengan kesyirikan. Kemudian ada orang yang bertanya, kalau itu berkaitan dengan kesyirikan, kalau benar itu adalah azab, kenapa orang-orang yang senantiasa berbuat syirik, contohnya di Pulau Bali, itu kan non muslim mayoritasnya, dan itu sudah jelas bahwa itu adalah kesyirikan. Ya. Kenapa tidak ada musibah di tempat tersebut gitu, Ustaz? Nah, mungkin itu, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatakan begitu adalah Al-Quran. Allah Ta'ala yang berfirman, kalau memang yang bertanya adalah orang Muslim, pertama yang harus disesuaikan ini Quran yang mengatakan. Ya, surat Al-Ankabut di situ ayat 40 mengatakan karena dosa-dosa. Ya, ada yang ditenggelamkan, siapa? Fir'aun. Ada yang ditenggelamkan kaumnya Nabi Nuh dengan air. Dosanya apa? Syirik. Dosanya syirik. Nah, sekarang kalau yang bertanya ya bukan orang Islam ya pantas saja. Ya, tapi orang Islam sampaikan Al-Qur'an itu dulu. Kemudian yang kedua, ya, mudah-mudahan dengan disampaikan ayat itu dia beriman. Bertambah imannya, bukan tidak beriman, bertambah imannya. Yang kedua, ya, bahwa mengapa ya belum apa tidak ada sesuatu terjadi. Ya sebenarnya salah juga. Di Bali sudah mulai digoyang. Benar enggak? Sudah mulai digoyang juga. Ya. Mungkin masih belum. Dan tentu kita tidak berharap. Kita tidak berharap, ya. Nanti luas lagi. Kenapa itu India juga enggak? Enggak itu. Ya. Ingatlah para jemaah bahwa Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau. Ya. Yang pasti Allah sudah menjelaskan bahwa akibat dari kesyirikan tersebut terjadi musibah di mana-mana. Kemudian seandainya itu tidak terjadi, maka yang pasti pertama adalah merupakan istidraj dari Allah dan itu disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kalau Allah menghendaki keburukan, ya, wa idza aradallahu bi 'abdihi asyarra amsaka bi dambihi hatta yufi bihi yaumil qiyamah. Kalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya, maka apa? Dibalas kelak pada hari kiamat. Ya, demikian. Nah, kita mempelajari tauhid tentu dalam rangka agar tidak terjadi ya hal-hal sebagaimana yang dialami oleh yang lainnya. Karena Nabi sudah menjelaskan la taqumu sa'ah wa 'ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama ada yang mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Kalau sudah terjadi hari kiamat, nanti orang-orang mukmin yang baik-baik itu diwafatkan semua kan? Dimatikan. Baru tinggal yang jelek-jelek terjadi kiamat. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Tentu jawab pertanyaan semacam itu ya kalau kenapa itu tidak sudah digoyang kok ya apa nunggu memang langsung ditenggelamkan langsung semua jadi salah lagi ngomongnya nanti ya salah lagi ngomongnya loh gimana India kok enggak Amerika kok enggak ya itu kembali kepada Allah SWT yang pasti Allah sudah mengabarkan bahwa kaum Nabi Nuh ditenggelamkan Fir'aun kaumnya Nabi Musa ditenggelamkan Korun ya ditelan bumi kaum Ad kaum Samud kaum Madian ya dihabiskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Ad-Da'wa Dawa ya bahwa disuruh melihat kejadian dan peristiwa yang lalu maupun yang sekarang di zamannya Ibnu Qayyim ya yang lalu dan sekarang dengan sebab akibat. Ya, barang siapa begini, maka begini. Barang siapa begitu, maka akan begitu. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau iman takwa dibuka berkah. Ya, kalau berdusta, adabnya pedih. Nah ini. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ini sejarah, ya. Sudah terbukti dan kita disuruh mengambil pelajaran. Bahkan disuruh fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di atas muka bumi, maka lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu alam. Ada lagi? Pertanyaan? Ya. Tolong mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebagaimana di sini disebutkan bahwasanya makna tauhid adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Apakah definisi ini mutlak? Mengingat Nabi Isa alaihi salam, beliau adalah seorang hamba yang disembah. Ya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, apakah itu mutlak? Sementara Nabi Isa ya juga disembah. Apakah dia sebagai tagut ya? Sebentar dulu. Dalam surat apa surat apa itu? Al-Maidah ayat berapa? Ayatnya bunyinya apakah kamu mengatakan engkau dan ibumu jadi sesembahan selain Allah, apa katanya? Astagfirullahaladzim. Hah? Ma yakunu li. Bentar dulu. Antum buka Ikhwan. Surat berapa? Apa bunyinya? Bunyinya itu satu. Anta. Astagfirullahaladzim. Kulta linnas. Ya, surat Al-Maidah 116 ya. Allah berfirman, "Wa id qala Allah, ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad 'alimtah." Ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika Allah berkata kepada Isa, "Wahai Isa, Ibnu Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah?" Apa jawabannya Nabi Isa? "Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, tentu aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak hak untukku. Kalau aku mengatakan itu pasti engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub." Jadi Nabi Isa mengingkari. Ya. Nah, lantas apakah secara mutlak? Tidak, tapi muqayyad dengan birridho. Jadi maksudnya segala sesuatu yang disembah selain Allah, wa huwa radin, dan dia ridho. Wa huwa radin, dan dia ridho. Nabi Isa tidak ridho, tidak mau, tidak rela. Nah, bahkan siapa yang ridho untuk disembah itu tagut. Sementara emang di sini disebut mutlak, yaitu kullu ma'ubida siwallah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Harus ditambah, boleh ditambah ya, wa huwa radin, dan dia ridho. Wah, itu ya, seperti dukun ridho, pimpinan ya. Kemudian loh, kalau begitu sonam masa ridho dia, wong dia batu. Nah, itu ya, Allah alam ya. Kalau yang memang ya tidak memiliki kemampuan untuk ngomong, tentu saja lebih bodoh lagi kan gitu, lebih payah lagi. Kenapa dia nggak bisa apa-apa kok disembah ya? Itu yang ngomong saja disembah sebagai tagut, kalau dia ridho, kalau dia rela disembah, ya seperti di sini contohnya adalah al-alim sudah salah, tahu salah, kok harus diikuti omongannya, sudah tahu itu bertentangan dengan syariat diikuti, maka itu kalau dia ridho maka dia menjadi sebagai tawud, ya juga amir dan sebagainya. Antum tambahin wahwa robin, ya dalam kitab yang lain disebut dan dia rela disembah, demikian bahkan disebut sebagai tawud. Ada lagi? Cukup? Ya baiklah, tolong dihafal tadi, insya Allah upaya penjelasan secara taksil, ya bagaimana kita memahami terkait dengan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala antara surat Yunus, ya surat Az-Zumar, ya kemudian kaitannya dengan masalah musibah dengan adanya dosa-dosa kesyirikan, memang sudah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 40, dosa-dosa itu dosa syirik. Ya, kalau Allah Arab mengatakan, "Lah kenapa itu kok tidak?" Sebenarnya mudah, belum. Ya, itu dan apa? Ya, kita menjadi ribut seperti itu. Kita mengharapkan tidak gitu. Kita mengharapkan tidak terjadi. Baiklah para jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.